بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الركوب والارتداف في الحج باب الركوب naik kendaraan berkendara والارتداف dan berboncengan dalam berkendara atau membonceng seseorang dalam kendaraan fil hajj pada amalan haji yakni apa hukumnya. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Muhammad hakadha muhmala. Dan namanya muhmal tidak disebutkan nasabnya atau kunyahnya atau yang lainnya. Muhmal dikarenakan banyak dari Syekhul Bukhari yang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Syekhul Bukhari ada berapa? Ada berapa? Ada empat? Empat, tiga, dua? Ada empat? Endah. Satu, siapa? Duh, kata dia bilang empat, dia kan tahu jawabannya. Ada empat, ada empat, ada empat. Repot ya, gak nyebut namanya repot ya. Antum, ada empat. Wallahu a'lam, la adri. Dapat dua ya, akhi. Insyaallah alaih. Yang tengah-tengah, ada empat. Siapa yang lihat saya ini? Antum. Semangat au. Ada empat. Ada empat. Antum. Bin Aswad bin Abil Aswad. Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad. Yang kedua. Yang kedua. Tengok saya. Yang kedua. Jangan ada ke belakang. Allah musta'an. Yang kedua. Ini sebut nama aja ya. Sebut nama ya. Ini ya, supaya tahu yang bisa apa enggak bisa ini. Yang namanya Abdullah angkat tangan. Abdullah kathir, Abdullah banyak. Abdullah. Abdullah banyak ya, Pak. Namanya Abdullah. Ini Abdullah. Yang namanya Muhammad, angkat tangan namanya Muhammad. Angkat tangan semua namanya Muhammad. Muhammad. Loh, kok enggak ada angkat tangan? Banyak kan Muhammad kan? Mana Muhammad? Muhammad. Siapa bilang? Abdullah bin Muhammad bin Asma. Naam, nomor dua. Lanjut, nomor tiga. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Yang keempat. Abdullah bin Muhammad al-Musnadul Ju'fi. Ahsanta. Qala haddathana Wahab bin Jarir. Qala haddathana Abi Jarir an Yunus al-Aili bin Yazid al-Aili an al-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab al-Zuhri. Az-Zuhri siapa kunyahnya? Abu Bakar. An Ubaidillah bin Abdillah wa Ubaidullah bin Abdillah ibni Utsbah ibni Mas'ud Al-Hudali. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Namanya siapa? Abdullah. Siapa nama bapaknya? Abbas. Nah iya, Ibn Abbas. Masyaallah. Kakeknya namanya siapa? Hah? Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Anna Usamah radhiyallahu anhu kana ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafah ila Al-Muzdalifah. Bahwasanya Usamah. Usamah bin siapa ya Usamah? Usamah bin Zaid. Naam. Usamah bin Zaid. Bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu kana ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafata ila Al-Muzdalifah, dari Arafah menuju Muzdalifah. Tanggal berapa ini dari Arafah ke Muzdalifah? Tanggal berapa? Hah? Tanggal 9 Dzulhijjah, malam hari Maghrib, setelah wukuf di Arafah. Wukuf tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Sampai tenggelamnya matahari, berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Tanggal 9 Dzulhijjah malam hari, malam tanggal 10. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Itu membonceng Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Thumma ardafal fadla min al-Muzdalifah ila Mina. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng Al-Fadl. Fadl bin man? Fadl bin siapa ini? Hah? Bin siapa? Fadl bin siapa? Bin Allah a'lam. Fadl bin man? Bin la adri. Ada Fadl ibn Abbas, saudaranya Abdullah. Fadl ibn Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, namanya Fadl. Thumma ardab al-Fadla, kemudian beliau membonceng Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma min al-Muzdalifah ila Mina, dari Muzdalifah ke Mina. Kapan ini? Tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari. Nah, bermalam mabit di Muzdalifah tanggal 9 malam tanggal 10. Sampai esok pagi subuhan di Muzdalifah, habis subuh berzikir panjang sampai kondisi terang sebelum terbit matahari, berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina tanggal 10 pagi, tanggal 10 Dzulhijjah pagi, ila Mina, menuju ke Mina. Qala, berkata sang rawi, fakilahuma qal, kedua-duanya berkata, yakni Usamah bin Zaid dan Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, berkata, lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Nabi sallallahu alaihi terus menerus bertalbiyah hingga beliau melempar jamratul aqabah. Sehingga dari Arafah selesai wukuf itu maghrib, berangkat menuju ke Muzdalifah sambil bertalbiyah. Baik Allahumma labbaik, terus talbiyah. Apakah bertakbir? Apakah takbiran? Apakah boleh bertakbir? Takbiran? Jawabannya boleh, dikarenakan sudah masuk tanggal 9. Untuk takbir adha dimulai kapan? Dimulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Berakhir kapan? Tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Selama 5 hari itu takbiran untuk Idul Adha. Sekarang sudah tanggal 9, maka bisa juga diiringi dengan takbiran. Dua amalan, takbiran dan talbiyah. Difahami insyaallah ya? Tayyib. Terus bertalbiyah sampai di Muzdalifah. Mabit di sana. Dari Muzdalifah menuju ke Mina talbiyah lagi dan juga takbiran sampai beliau selesai beliau melempar Jamratul Aqabah. Pada hari itu tanggal 10 Dzulhijjah hanya melempar satu jamrah namanya Jamratul Aqabah. Ketika itu yang dikerjakan 4. Kalau tertib ya sampai di kota Mina langsung melempar Jamratul Aqabah, langsung barakallahu fikum menyembelih hadyu, kemudian tahallul, mandi-mandi, cukur rambut gundul, mandi-mandi ganti baju biasa, langsung menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi melempar ramyul Jamratul Aqabah, kemudian al-hadyu, kemudian al-halq untuk tahallul awal, ganti baju biasa, langsung menuju ke Mekah untuk ifadah. Ini 4 yang dikerjakan pada hari itu. Bisa dibolak-balik, terserah antum mau dulukan yang mana, silahkan dibolak-balik. Barakallahu, semuanya dikatakan la haraj, tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Tayyib, 3 amalan yang dikerjakan pada hari itu harus selesai pada hari itu. Melempar Jamratul Aqabah, menyembelih al-hadyu dan tahallul awal, halaq. Ifadah bisa ditunda kapanpun. Afdolnya langsung ketika itu. Bisa ditunda tanggal 11-nya atau tanggal 12-nya atau tanggal 13-nya atau kapanpun sebelum dia pulang ke tanah suci. Harus ifadah terlebih dahulu dikarenakan rukun haji. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum, antum perhatikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Arafah ke Muzdalifah. Membonceng Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Muzdalifah ke Mina. Ini menunjukkan satu bolehnya naik kendaraan ketika haji. Namanya berboncengan pakai apa? Kendaraan. Nah, mungkin berboncengan dengan kaki. Itu namanya gendong. Paham ya? Namanya irtidaf, membonceng orang lain itu ala markab. Yang kedua, boleh berboncengan dalam berkendara. Wabeh. Hadis ini walaupun menjelaskan tempatnya dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, itu bukan berarti hanya itu saja. Diperbolehkan juga dalam keadaan-keadaan yang lain. Itu disebutkan sama Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, belum mengatakan dalam syarahnya, wal qissatu wa in kanat waradat fi hadith dafa' fi halati ad-dafa' min Arafat ila Mina, lakin yulhaqu biha ma tadammanathu tarjamah fi jami' halatil hajj. Kisah ini yang disebutkan dalam hadis, kisah ini walaupun datangnya pada kondisi berangkat dari Arafah sampai ke Mina, tetapi digabungkan dengan kisah ini apa yang terkandung dalam tarjamah, dalam babnya yang dibawakan Al-Bukhari, sehingga berlaku untuk semua keadaan-keadaan haji, sehingga semuanya boleh. Dan ini ikhwan bila khilaf, dengan tambah khilaf di kalangan para ulama, diperbolehkan berkendara dalam haji dan diperbolehkan untuk berboncengan ketika berkendara ketika haji. Umrah dimasukkan sama seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya boleh, tidak harus jalan kaki berkendara. Barakallahu fikum. Dalam prakteknya barakallahu fikum, semuanya mengamalkan. Yang berkendara ada, yang jalan kaki juga ada. Masing-masing merasakan nikmatnya sendiri-sendiri. Ada yang menikmati dengan berkendara, ada yang menikmati dengan jalan kaki. Tapi kebanyakannya jalan kaki. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Diperbolehkan. Dulu kendaraannya apa ya, Pak? Kuda, unta, keledai. Kalau sekarang mobil pribadi, bis. Nah, kalau angkutan umum menggunakan bis-bis tadi boleh. Di sana tidak ada sama motor, adanya mobil barakallahu fikum. Motor jarang. Semuanya diperbolehkan. Difahami insyaallah ya, diperbolehkan. Jangan mengatakan itu enggak nyunah. Enggak nyunah itu. Yang nyunah itu jalan kaki. Siapa bilang? Rasul pernah berkendara, pernah juga jalan kaki. Semuanya boleh. Jangan juga mengatakan sunnahnya berkendara itu, yang jalan kaki enggak sunnah itu. Dan demikian, Rasul juga pernah jalan kaki. Sehingga dikatakan dua-duanya boleh. Boleh berkendara, boleh pula tidak berkendara. Barakallahu fikum. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, Nabi kita Muhammad SAW berkendara ketika manasik haji ialah supaya para sahabatnya itu bisa menyaksikan langsung beliau. Beliau kan naik kendaraan kan lebih tinggi posisinya, langsung bisa menyaksikan beliau mengerjakan manasik haji, sehingga para sahabat bisa meniru, meneladani, mencontoh manasik hajinya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza mafhum. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Ini juga berlaku untuk semua, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Jangan dibayangkan berkendara hanya untuk wanita karena dia lemah. Tidak harus, semuanya boleh, laki, perempuan boleh, muda, tua, kecil, besar, semuanya boleh. Dengan hadis ini, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala rahimahullahu ta'ala, bab yang berikutnya. Babu ma yalbasul muhrimu minas thiyab wal ardiyati wal uzur. Bab apa-apa yang dikenakan, dipakai oleh orang yang berihram dari pakaian, selendang dan sarung-sarung. Ini melengkapi apa yang dibahas sebelumnya ikhwan ya, yang apakan tadi. Seorang yang ihram tidak boleh pakai ini. Nah, dikarenakan dikuatkan dengan hadis yang satu ini. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa la bisat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha athiyabal mu'asfar wa hiya muhrimah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengenakan pakaian mu'asfar dalam keadaan beliau berihram. Apa itu mu'asfar? Pakaian ya, kain yang dicelup, pakaian terbuat dari kain, bahan kain yang dicelup dengan sebuah bahan nabati namanya usfur. Ketika selesai itu menghasilkan warna kuning orange. Ini namanya apa ini? Merah atau kuning orange? Hah? Merah. Seperti ini kurang kuning sedikit. Ada kuning orange. Paham ya? Jadi bukan kuning, kuningnya ke arah orange gitu ya. Jadi lebih jreng gitu ya, Pak. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Satu. Wanita muslimah yang ihram diperbolehkan untuk menggunakan baju mu'asfar. Dua, ini menunjukkan pula baju mu'asfar itu hanya diperbolehkan untuk wanita. Larangan menggunakan baju mu'asfar hanya untuk laki-laki. Faham ya? Ada disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad SAW melarang menggunakan pakaian mu'asfar. Itu untuk kaum laki-laki. Di antara alasan pelarangannya tasyabbuh dengan wanita. Mu'asfar itu pakaian khusus untuk kaum wanita. Dan yang kedua, tasyabbuh dengan ahli kitab. Dengan laki-laki tidak boleh, perempuan boleh dengan tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga, menunjukkan bahwasanya wanita yang berihram tidak dipersyaratkan harus hitam pakaiannya. Hitam itu afdal. Yang lain boleh asalkan tebal, tidak transparan, lebar, tidak sempit yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Difaham ya? Barakallahu. Yang ketiga, aman dari fitnah. Ini boleh. Jadi enggak harus hitam. Hitam itu afdal. Itu afdal. Karena lebih dekat ke arah gelapnya. Dan yang menggunakan baju mu'asfar, ya silakan saja. Atau warna hijau, ya silakan saja. Warna biru, ya silakan saja. Warna merah, ya silakan saja. Tapi ingat ya, dengan ketentuan di atas, barakallahu fikum. Yang afdal hitam. Paham ya? Jangan mengatakan, wah orang sebelah. Hati-hati loh ya. gini kadang muncul dari antum, orang sebelah itu, sebelah mana? Ini kok sebelah mana? Ini yang melakukannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga secara umum barakallahu fikum boleh wanita muslimah keluar rumah menggunakan hijab enggak berwarna hitam. Itu boleh, tapi afdalnya adalah hitam. Lebih hitam, lebih gelap, lebih afdal dikarenakan lebih menutupi keadaan dirinya dan tidak mengundang fitnah. Barakallahu fikum. Jadi jangan diingkari. Yang diingkari bukan masalah warnanya, tapi yang diingkari perkara-perkara melanggar syar'inya. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi boleh wanita menggunakan pakaian mu'asfar untuk baju ihram. Waqalat dan berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. La talassam. Wanita jangan talassum, at-talassum menutupi bibirnya dengan kain. La tughatti shafataha bithawb. Jangan menutup bibirnya dengan kain. Wa la tatabarqa'. Dan jangan menggunakan burqa'. Burqa' itu adalah kayak niqab, cadar. Itu cadar tempelan ya, kawan. Kita tempelkan manual, nempel begini, atau sudah dijahit yang dia nempel begini, seret. Sehingga ketutupan apa ya Ikhwan? Mulutnya sama hidungnya. Tidak boleh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan, Tusdilu al-mar'atu jilbabaha min fauqi ra'siha ala wajhiha. Namanya isdal. Wanita mengisdal, yakni menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya ke wajahnya. Dipahami ya? Itu nempel pada kerudungnya wanita. Kerudung wanita itu ada beberapa lapis biasanya dari kerudungnya yang diturunkan ke bawah, 1, 2, 3 lapis kadang. Nah, itu yang satu lapis yang agak yang tipis yang dia bisa melihat keluar dari atas langsung ditutupkan begini seret gitu dari atas seret gitu sehingga tidak ada yang melekat pada mulutnya atau pada hidungnya dari cadar. Jadi paham ya itu wanita. Barakallahu fikum. Namanya isdal. Naam, qala wala talbas thauban biwarasin wala za'faran. Wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang ada minyak wangi waras atau yang ada minyak wangi za'faran. Tidak boleh menggunakan pakaian yang mengandung wewangian. Ini berlaku untuk laki dan perempuan. Laki perempuan sama. Laki-laki boleh enggak pakai cadar? Enggak boleh, tersebut dengan wanita. Nah, itu pakaian wanita. Cuman untuk yang ihram wanita enggak menggunakan cadar tempelan. Tapi menggunakan isdal. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Wa qala Jabir. Berkata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "La ara al-mu'asfara tiba." Aku tidak berpendapat, aku tidak memandang mu'asfar itu minyak wangi. Paham ya? Mu'asfar itu bukan menggunakan minyak wangi. Artinya apa? Boleh wanita menggunakan pakaian mu'asfar. Tadi kan disebutkan, mu'asfar itu sebuah pakaian dari kain yang dicelup dengan bahan nabati namanya usfur. Nah, bahan usfur ini bukan tip, dia bukan minyak wangi. Sehingga enggak ada masalah. Bukan termasuk berwangi-wangi dengan pakaian. Labas. Qala rahimahullahu ta'ala wa la tara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ba'san bil hulli wal thawbil abyad wal thawbil aswad wal muwarrad wal khuf lil mar'ah. Dan Aisyah radhiyallahu anha memandang tidak masalah. Ya, wanita menggunakan al hulli perhiasan. kalung, anting-anting, cincin, gelang. Khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah emas melingkar sama bukan melingkar, itu pembahasan lain. Dia bisa menggunakan perhiasan. Wa thawbil aswad, labas menggunakan pakaian hitam. Wal muwarrad, atau pakaian yang berwarna wardah. Tahu wardah? Mawar. Kalau mawar warnanya apa ya? Merah. Labas. Wal khuf, juga boleh menggunakan khuf, sepatu lil mar'ah. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki, itu khuf. Kalau hidha atau na'l, apa kalau na'lun yang di bawah mata kaki. Is ya. Na'l di bawah mata kaki. Lil mar'ah, semuanya boleh untuk wanita. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Qala, beliau mengatakan la ba'sa ayyubdila thiyabah. Tidak mengapa dia mengganti pakaiannya. Boleh. Diriwayatkan juga dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan kana ashabuna idza atau bi'ra maymun igtasalu wa labisu ahsana thiyabihim fadakhalu fiha Makkah. Dulu sahabat-sahabat kami, jadi para tabi'in dan para sahabat, apabila mereka datang ke sumur Maimun, bi'ir Maimun, igtasalu, mereka mandi semua. Wa labisu ahsana thiyabihim, dan menggunakan baju yang paling bagus yang mereka miliki. Fadakhalu fiha Makkah, mereka pun masuk ke kota Makkah dengan pakaian tadi. Boleh. Paham ya? Syaratnya kalau mandi tidak boleh menggunakan yang aromanya wangi. Jangan menggunakan sabun yang berparfum, jangan menggunakan sampo yang berparfum. Tidak boleh, dia masih ihram. Tapi yang kedua, ketika dia mengganti pakaiannya, pakaian gantinya itu tidak dikasih minyak wangi, sebab dia sudah berihram. Dipahami ya? Ini sangat penting, apalagi di zaman dahulu kala nggak ada bis, nggak ada apa ya kan. Misalkan dari Madinah menuju ke Mekah, 400 sekian kilo, jalan kaki, berapa hari ya kan? Hari-hari itu, mungkin sampai seminggu tuh, atau mungkin 5 atau 6 hari, nggak ganti baju ihramnya, nah, bawa kecut, ya, bawa kelek lagi. Sehingga mereka menyiapkan baju yang bagus, sampai di Bi'ir Maimun, di sumur Maimun, dilepas pakaiannya, mereka mandi-mandi, ganti baju ihram yang baru, baru masuk ke Mekah untuk melaksanakan manasiknya. Barakallahu fiikum. Sekarang mungkin juga bisa dari Madinah berangkat ke Mekah 5 sampai 6 jam. Nah, pakai bis. Sebagian mereka kalau berkeringat, kalau keringat bau. Lah pas dia mempersiapkan baju ihram, sampai di hotel di Mekah, dia beres-beres barangnya, mandi dulu, ganti baju ihramnya. Lah pas. Tidak ada masalah. Itu semuanya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Bisawab. Yakfi insyaallah ya. Jadi sengaja saya gantung ini enggak baca hadis supaya antum menghafal yang pertama saja. Nanti pekan depan kita langsung baca hadis yang begitu panjang. Dikarenakan perlu dijelaskan lebih detail tentang masalah itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup atau pakai tanya jawab? Yakfi insyaallah ya. Cukup ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظك.